dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi yang dimintakan oleh teman-teman panitia kepada kami untuk dikaji, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan coba keluarkan dulu turunan-turunan konsepnya dalam Al-Quran. Kemudian nanti bagaimana keterangan Nabi-Nya terkait dengan ayat-ayat ini, termasuk penjabaran para ulama, baru di situ kita berikan penjelasan sesuai dengan konteks materi kita saat ini insyaAllah. Baik. Bisa coba tuliskan dulu, nanti dari situ baru kemudian kita lanjutkan kembali. Bismillah. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran. Baik. Saya turunkan dulu dalil ini. Satu. Saat belum punya keturunan, Quran, surah ke-19, ayat kedua sampai dengan ayat 11, posisi paling kanan, sebelah atas sampai bawah. Ikhtiarnya, Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan, sebelah atas. Kemudian, setelah mulai mengandung, Quran, surah ketujuh, ayat 189, posisi paling kiri, sebelah atas. Anaknya mulai dilahirkan, Quran, surah kedua, ayat 233. Kemudian, anaknya usia 2 tahun ke atas, Quran, surah 31, ayat 13 sampai dengan 19. Anak mulai sekolah, supaya cepat ingatannya, Quran, surah 9, ayat 122. Supaya prestasinya agak meningkat, Quran, surah ke-58, ayat 11. Supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49, ayat ke-13. Kalau ada yang suka, bagaimana cara mengatasinya? Quran surah ke-4, ayat ke-4. Kalau terjadi kemudian pernikahan, Quran surah ke-30, ayat 21. Selanjutnya pembagian tugasnya, Quran surah ke-4, ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Mulai menunaikan tugas, Quran turunannya. Surah kedua ayat 168. Kalau ingin sedikit lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rezekinya sudah ada, Quran surah ketujuh ayat 96. Kemudian, istri mulai merawat juga anak-anaknya, kadang-kadang rewel, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 24. Posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Kemudian, teruskan agak cepat, kadang-kadang punya masalah, bagaimana cara mengatasinya, tingkat masalahnya di Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terturunkan lagi, ya. Cara bersabarnya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kalau ada kebaikan cara mensyukurinya, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Sudah usia 40 tahun, masih ada orang tuanya, bagaimana cara memberikan baktinya? Quran surah ke-46, ayat ke-15. Posisi paling kiri sebelah atas. Prototipenya, orang yang pernah praktekkan ini kemudian jadi berhasil, kita ambil yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Contohnya, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Kalau ini bisa dilakukan, maka ada tawaran untuk ke surga satu keluarga bersama anak keturunannya. Quran surah ke-52 ayat 21. Cara mewujudkannya bisa di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Bisa juga Anda ambil surga yang lain, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Atau Anda ikuti yang paling puncak, Quran surah ketiga ayat 31. Prakteknya di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Pilihannya di Quran surah ke-33 ayat 21. Ini materi kita hari ini insyaAllah. Pas sampai ujung. Baik. Jelas sampai sini? Nah, belum ya, belum saya terangkan. Baik, alhamdulillah. Baik, ini materi kita. Ya. Baik. Ini diantara dalilnya, kalau waktunya cukup, mudah-mudahan bisa diterangkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau barangkali waktunya tidak memungkinkan, nanti Anda bisa bergabung dengan kajian lain di akhir diri yang semakna dengan ini, atau mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa kita teruskan insya Allah. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama, Al-Quran ingin memperkenalkan dulu, sebelum anak itu dididik, tentunya mesti ada dulu anak yang diharapkan itu. Bagaimana kemudian mengharapkan seorang anak bisa terlahir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika dilahirkan, kita bisa memulai proses pendidikan yang kita bicarakan pada saat ini. Baik, kita mulai konsepnya dulu. Di Quran Surah 19, Maryam. Dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Saya posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke-sebelah bawah. Saya mau berikan teorinya dulu sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dipahami dengan baik bahwa nikmat keturunan itu, anak-anak, itu termasuk nikmat yang masuk dalam kategori hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan hanya Allah. Apakah dia akan cepat terlahir, atau dia lambat, atau laki-laki, atau bahkan perempuan. Kadang-kadang ada yang ingin cepat, menurut Allah mesti lambat, sesuai dengan maslahat keluarganya. Ada yang ingin lambat, tiba-tiba jadi cepat. Ada yang pengen laki-laki, jadinya perempuan. Ada yang pengen perempuan, lahirnya laki-laki. Ini yang cukup menarik. Konsep itu ada di Quran, Surah ke-31 ayat 34. Saya tidak masukkan di sini. Ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah diketahui oleh makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Quran Surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah yang akan mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Jadi kalau ada isu mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka Anda bisa langsung tepikan itu. Mustahil. Dulu saya ada di Garut tahun 1999. Ada isu beredar menyampaikan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. 1999. Masya Allah. Sebagian pasar agak sepi, Pak. Sebagian tempat mulai agak sepi. Ternyata tidak terjadi. Konon kabarnya diundur. Ya. Pada tanggal 2, bulan 2, tahun 2012. Ya. Tahun 2002. Ternyata tidak kejadian juga. Ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang kiamat, tentang macam-macam, itu mutlak pengetahuannya yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas begini? Baik, wa yunazzilul ghaiz. Dan yang mengatur cuaca. Apakah di sini terjadi hujan atau tidak sama sekali. Di sini terjadi salju, di sini kering. Ya. Itu hak Allah. Makanya tidak ada kepastian cuaca. Yang ada hanya perakiraan cuaca. Tidak ada kepastian. Yang ada hanya perakiraan cuaca. Nah yang ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang menentukan proses yang terjadi di dalam rahim. Jadi kita gak bisa pilih. Walaupun Anda berikhtiar. Ada metodenya. Ini ya. Supaya cepat bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Allah belum berkehendak, belum bisa terjadi. Ini ya, supaya agak lambat ditahan-tahan kandungan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Mengandung ya mengandung. Lahir ya lahir gitu. Antum pengen laki-laki, tiba-tiba bisa jadi perempuan. Nah, yang harus Anda ketahui penting di sini, ternyata nikmat keturunan ini, selain diatur khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kadarnya, juga telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan maslahat di rumah tangganya. Jadi tidak ditetapkan oleh Allah terlahir seorang anak kecuali akan melengkapi kekurangan yang ada di kedua orang tuanya. Antum mengharapkan perempuan, tiba-tiba lahir laki-laki. Karena yang dibutuhkan untuk melengkapi sifat orang tuanya memang anak laki-laki. Selanjutnya mungkin laki-laki lagi. Selanjutnya bisa perempuan dan seterusnya. Dan hukum ini, tolong garis bawahi, berlaku untuk seluruh kalangan manusia. Tidak peduli apakah dia seorang nabi, rasul, atau manusia biasa sekalipun. Kalau sudah Allah berkehendak, maka akan terjadi sesuai dengan keputusannya. Kita ambil contoh, seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ibadah, yang takwanya luar biasa, tapi selama hidupnya telah puluhan tahun ternyata belum mendapatkan anugerah keturunan. Namanya Nabi Zakaria. Kita kenal kan dalam bahasa Al-Qur'an? Ha ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masyaallah. Allah sampaikan berikut ini kami akan kisahkan tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat baik luar biasa, namanya Zakaria. Masyaallah. Antum kenal Zakaria? Kenal di Zakaria? Kenal di mana, Mas? Baik. Apa persoalan Nabi Zakaria? Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi anni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Masyaallah. Ini maaf, Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa di masanya, sudah berumah tangga puluhan tahun, dilukiskan dalam Al-Qur'an, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, menopause dan mandul. Jadi istrinya divonis menopause dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, dia sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih. Kata manusia, mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan. Puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Jadi Anda bisa bayangkan, ada Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, berikhtiar dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya. Anda nabi bukan, rasul bukan. Takwanya tidak setaat Nabi Zakaria. Jaminan surga belum ada. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Baru 2 bulan, 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh. Dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Jadi dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Qur'an turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas begini? Baik. Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan dengan vonis dari manusia sudah enggak mungkin dapat itu. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Teman-teman, perhatikan kisahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya, saya ulang. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebentar. Saya enggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya. Satu. Mihrab. Kedua. Salat. Ketiga. Doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan mustahil kamu punya keturunan, Gak mungkin terjadi ini pada kamu. Sudah gak bisa ini. Maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk. Mohonlah kepada Allah Sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya. Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohonnya? Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada tiga tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. Satu, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Yang kedua, namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap. Namanya mihrab. Mihrab. Hati-hati, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihram ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihram, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihram itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja. Dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya. Ya, misal, saya pernah mengontrak cuma petakan, Pak. Tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi, hanya untuk ibadah saja. Ya, salatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi, kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya, akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Bahkan rezeki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rezeki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan, bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rezekinya Allah yang antarkan langsung di situ. Hadir di dalamnya maksudnya. Nah, sekarang, Nabi Zakaria difonis tidak mungkin punya keturunan. Mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan sholat. Dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya salat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria menunaikan salat dan berdoa kepada Rabb-nya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, sholatnya belum selesai. Masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qa'im. Qa'imun. Artinya berdiri. Masih sholat disebut dengan yusolli, yusolli, sedang sholat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya, baru selesai doa, sholatnya masih berdiri. Masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, mengatakan annallaha yubasyyiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira kepada Anda, Anda akan punya keturunan, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya, nabi bahkan Nabi Ismail salat, Nabi Nuh salat, semua nabi. Ya. Jadi kalaupun Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mur'ah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Sihir bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabil bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlil bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Sif bin Adam alaihi salam. Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktikkannya. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah salat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah. Was-shalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya Qudsi. Di Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya hadis Qudsi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini. Perhatikan kalimatnya. Saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian, "Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah. Kami hanya mohonkan solusinya darimu." Lihat jawabannya. Qala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. "Wali 'abdi," dan untuk hamba-Ku kalau benar salatnya sampai detik ini, "masa'ala," apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda. Saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum salat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Di poin ini. Jelas begini. Jadi, bahasan pertama bagi kita yang ingin berikhtiar mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kata putus asa di sini. Mohonkan kepada Allah ikhtiar dengan baik dan anugerah insyaallah diberikan. Jelas begini? Boleh saya hapus ini? Baik. Saya hapus dulu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya pertama kali di Namira, di Lamongan, dan saya masih konsisten. Alhamdulillah ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Antum lihat aja. Fokus aja. Baik. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya. Sekarang fase yang kedua. Istri mulai mengandung. Alhamdulillah. Istri mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Jadi yang tadi baru berikhtiar, sekarang ikhtiarnya sudah melahirkan hasil. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan dihapus semua dulu. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا وَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, berhubungan seksual, tibalah saatnya istrinya mulai mengandung. Dari kandungan yang ringan, yang ringan, yang ringan bertahap, sampai kemudian kandungannya mulai berat ke fase persalinan. Nah, tolong garis bawahi, di sini topik kita akan dimulai. Di sini topik kita akan dimulai. Ternyata konsep pendidikan anak tidak dimulai saat anak dilahirkan, tapi menurut Al-Quran justru bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Fase pertama, fase kandungan. Apa yang harus dilakukan kedua orang tua dalam mendidik anak di dalam kandungan ketika mulai berproses sehingga diharapkan anak itu tumbuh menjadi baik, dekat dengan Allah, dan bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan. Lihat kalimat Qur'annya. Da'awallaha rabbahuma, suami istri itu, keduanya. Ya. Bukan cuma istrinya, tidak hanya suaminya, tapi suami istri itu. Da'awallaha rabbahuma, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Doa. Apa yang dimintakan? Dalam ayat ini satu kalimat. La in ataitana shaliha. Ya Allah, bila pun mohon ya Allah Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang soleh yang akan dilahirkan ini. Jadi, pendidikan pertama dalam Al-Qur'an ketika fase dalam kandungan, Quran mengatakan perbanyak oleh orang tuanya doa-doa permohonan kepada Allah agar yang terlahir menjadi anak yang saleh. Doa anak saleh. Apa artinya saleh? Halo? Apa artinya saleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solihah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik. Karena baik itu di Quran ada lima kata. Ada lima kata. Kita turunkan hadisnya nanti. Satu, ada yang disebut dengan toyib namanya, toyib. Quran surah kedua, ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau disebutkan thayyib, itu berarti baik fisiknya. Secara fisik. Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Ya, cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi, umrah, atau haji, ada orang Arab bertanya, kaifa haluk? Dijawab, alhamdulillah thayyib. Itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat, baik, sikapnya juga bisa baik. Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik. Belum tentu. Ya. Bahkan ada orang namanya thayyib. Ya, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Ini masalah. Kata orang Lamongan apa orang mana itu. Ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Khair. Ini sifatnya. Quran surah ketiga, ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik. Punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, kita lebih tawadu. Jadi kalau ada orang-orang muslim, sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap. Sikap. Ya. Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 104. Posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan. Sikap. Tapi maaf. Jangankan orang beriman. Yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non-muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat. Namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu, kita cukup katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang ya. Baik, malaikat ditanya, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu ta'ala a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Baik. Tidak usah ngarang ya, tidak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi SAW. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim. Di bab mukaddimah. Hadis nomor ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama. Bab mukaddimah ini. Hadis nomor ke-8. Dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in. Lebih sedikit lagi. Hadis nomor ke-2. Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang. Lihat kalimatnya. Al-Ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf. Orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Dia suguhi tamu karena Allah. Dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda, non-muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah, syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu nol. Infak itu nol. Bantu orang itu nol. Masya Allah. Kalau cuma bikin nol, yang lain banyak. Si putra bisa banyak bangun masjid. Masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah. Ada yang bangun tempat panti dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya nol. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan. Semua dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu gak mudah tuh. Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda. Orang gak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan empat nama ini, Masya Allah. Fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berubah namanya menjadi salih. Ini. Nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah. Pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang soleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini. Ada seorang ibu yang khusyuk berdoa. Ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah. Anak yang thayyib. Itu enggak ada. Pasti soleh. Pasti ini. Silakan Anda cek. Jadi kalau Anda meminta ya Allah anugerahkan anak yang soleh. Artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat. Kemudian sifatnya bagus. Sikapnya baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insya Allah. Baik. Jelas di sini? Halo? Wah, kalau jelas saya teruskan ya. Tahan, saya hapus ini aja dulu. Saya hapus dulu ya. Sekarang perhatikan. Saya cek dulu sebentar. Usia kandungan, pendidikan pertama, apa yang diisyaratkan oleh Quran? Ini yang agak repot ini. Ada empat tipe orang pembelajar, kata para ulama. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Susah saya. Baik, antum yang mana sebetulnya? Baik, pendidikan pertama berdoa, meminta anak yang saleh. Ya. Tolong ini jangan diabaikan ya, kelihatan seperti biasa tapi dampaknya akan banyak. Yang kedua, apa doa spesifiknya? Apa doa spesifik yang dimintakan supaya anak ini tumbuh dengan saleh? Kita lihat tafsiran nabinya, bukan pendapat pribadi di sini. Antum cari mau hadis yang tebal bahasa Arab atau yang tipis ada terjemahan. Oh, baik. Cari di Al-Arba'in hadis nomor keempat riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan hadisnya. Nanti kalau sedang ada yang mengandung, khususnya nanti sebelum 4 bulan dengan di atas 4 bulan itu agak berbeda doanya. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman mutfah. Sungguh setiap Anda itu, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya dengan berproses. 40 hari pertama berbentuk mutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum baru bercampur berproses. Tsumma yakunu mithdzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zighat yang mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithdzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, sudah berbentuk mudghah. Saya pernah mengamati di Fakultas Kedokteran, itu istilahnya pun sama menggunakan istilah hadis, mudghah. Sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Tayyib, ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Dalam usia 4 bulan inilah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dimohon sebesar-besarnya, kalau ada yang tengah mengandung atau dalam proses kandungan sudah masuk pada usia 4 bulan, itu artinya ruhnya sudah ditiupkan. Nah, dalam usia 4 bulan ini kemudian wayu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. 1, bikatsbi rizqihi, tetapkan rezekinya. 2, wa ajalihi, ajalnya. 3, wa amalihi, amal perbuatannya. 4, as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah bahagia hidupnya atau dia nestapa, bahagia dan sengsaranya. Yang 2 pertama ini disebut dengan qadar, yang 2 terakhir disebut dengan takdir. Ini perbedaannya. Fokus. Kalau qadar, itu artinya ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di situ. Pokoknya sudah begitu. Dari lahir sampai dengan meninggal, ikhtiar kita tidak akan merubah itu. Misal, ajal. Ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan kita. Misal, saya tarik dari 0 sampai 63 tahun misal. Ada yang sampai ajalnya 63 tahun. Ada yang sampai 60 tahun. Ada yang cuma 6 tahun. Ada yang cuma 3 tahun. Bahkan ada yang cuma 3 hari. Kalau sudah sampai di batas ajal ini, ajal, maka sudah selesai kehidupannya. Gak bisa nambah, gak bisa dikurangi. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sampai di batas ini, maka tidak bisa dia memajukan atau dia mundurkan. Nah, ketetapan sampai meninggal ini, itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Termasuk oleh doa. Di Anda berdoa sehusyu apapun, tidak akan pernah menambah batas ajal Anda. Paham sampai sini? Baik. Yang ini disebut dengan takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa punya pilihan. Mau ke masjid menunaikan sholat, atau teruskan melakukan aktivitas dunia. Itu ikhtiar Anda. Begitu Anda tetapkan mau ke masjid misalnya, menjemput hidayah Allah, Anda berangkat ke masjid, maka ditetapkan bagian pahalanya. Itu yang disebut dengan takdir. Tapi kalau Anda mengabaikan petunjuk Allah, lalu Anda mencari kebutuhan dunia, maka ditetapkan bagian dari konsekuensi dunianya. Bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf. Ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang kadarnya, termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya, jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rezekinya. Ya Allah mohon, ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti, ya Allah mohon, jadikan setiap detik dalam kehidupannya, setiap telik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah mohon, ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang soleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini empat hal. Sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas begini? Ini sunnah. Ini sunnah. Yang mohon maaf, sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting. Kadang-kadang sangat menentukan. Baik. Usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa, meminta anak yang saleh, tapi juga sifat saleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran. Doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Itu gak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1056. Kembali ke Al-Arba'in. Nomor hadis yang ke-10. Posisi paling kanan sebelah atas. Saya percepat saja pada kesimpulannya. Satu, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan Allahu a'lam. Ini gelas isinya air ya. Baik. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa enggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Baik. Sifat doa, ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hamba-Ku mencari-cari Aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencari-Ku, katakan padanya Aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepada-Ku, pasti Aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan. Yutilu safara thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang laki-laki. Yudilus safar, menempuh perjalanan yang panjang. Ash'asa aghbara, sampai penampilannya berantakan. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawah ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang, itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan berpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Baik. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran. Surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111. Posisi paling kanan sebelah atas. Qulid Allaha awil ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah yang Fattah. Kurang rezeki, sebut ya Allah yang Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah yang Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama Rububiyah. Ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana ghalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajamu lidzalik. Mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Waghudhiya biharami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikan yang begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa, bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan, gak bisa tuh, balik lagi. Gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6, ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging menyumbat telinganya. Dengan azan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengeran pak. Gak kedengeran. Tapi konser musik yang dari, wah, dari Senayan. Tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengeran pak. Susah tuh. Itu wafi'ah dari muakra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin ta'lim, pak. Rajin ta'lim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham. Kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit. Karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami. Bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya. Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Ya, saya masuk dengan bahasa yang halus, ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain, lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu gak mudah. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal. Belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini. Suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua. Mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu berdoa. Dua cari rezeki yang halal. Ketiga. Mohon maaf. Dalam usia kandungan khususnya 4 bulan. 5 bulan sampai ke persalinan. suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran. Ya? Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah. Baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini, dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji. Ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud. Jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami. Anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal soleh. Tingkatkan amal soleh. Baca Al-Quran. Sampai kami beli speaker aktif. Ya. Kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam. Sampai hari ini. Jadi walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Jadi kalau antum nanti ingin coba, silahkan. Akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang. Gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan, Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan, satu kali saya pulang ke rumah, ya, sudah cukup agak malam, ya, setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Dia katakan, Buya gak tahu, katanya. Dari tadi nangis terus, gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung dia. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman. Putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang, kembalikan ke ayat tadi. Ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak. Merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murojaah Quran. Kami sedang murojaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran. Yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memberikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya. Anaknya belum lahir. Itu sampai jam berapa? Tidak apa-apa. Antum silakan sampai sore, ya. Saya duhur pulang. Kita harus ke Terawas nih, ya. Insyaallah. Baik. Sekarang lahir. Jadi masa kandungan. Doa minta anak yang soleh. Cari asupan yang halal. Tingkatkan amal soleh. Dua, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233. Kemudian diturunkan ke Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Baik, bismillah. Quran surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bapak dan ibu, kalau tadi fase kandungan, tugas kedua orang tua masih sama, masih kompak. Pasca lahiran mulai dipisah oleh Allah. Mulai ada beda tugas. Tolong pahami betul ini ya. Pertama, tugas seorang istri yang baru melahirkan. Namanya langsung disebut oleh Allah beda. Namanya walidah. Walidah, ibu yang baru melahirkan. Wal walidatu, dan perempuan yang baru melahirkan itu, yurdi'na auladahunna. Tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Ibu, tugas pertamanya, maksimalkan ASI. InsyaAllah. MasyaAllah. Anak lahirnya bersih, suci, maka makanan pertamanya pun Allah inginkan makanan yang paling suci. Yang langsung mengalir dari ibundanya. ASI. Ini sudah tidak perlu banyak saya terangkan, banyak buku, banyak bahasan, bagaimana keutamaan ASI bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi ini sudah ada dalilnya, orang barat banyak mempraktikkan, dan saya baru dapat kabar sebelum ke Jawa Timur, bahwa di Amerika, begitu bayi dilahirkan, itu wajib harus diberikan ASI dulu. Dalilnya kita yang punya. Teman-teman, jadi saya kasih bocoran sedikit ya, ini rahasia di antara kita lah pagi ini. Yang paling banyak mempraktekkan isi Al-Quran dan Hadis itu sekarang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Dan mereka itu paling yakin dengan Quran dan Hadis. Paling yakin. Cuman mereka gak pernah sebutkan kalau ini dari Quran, ini dari Hadis. Saya beri contoh ya. Dari mulai anak-anak itu kecil, sampai dengan dewasanya, anak kecil saja yang dikeluarkan pendidikannya dari Hadis. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di tontonan yang tidak bagus, dijauhkan dari anak-anak. Hal-hal yang tidak kreatif dijauhkan dari anak-anak. Semacam kayak gadget, kayak macam-macam itu dijauhkan. Yang didekatkan itu yang bisa menstimulasi otaknya, ya potensi kecerdasannya, dan peluang potensi-potensi kebaikan yang lain. Itu Masya Allah. Itu dimunculkan. Sampai dengan persiapan mau ke hari akhir pun, itu mereka keluarkan hadisnya. Nabi pernah menyampaikan, tanda-tanda akhir zaman di antara puncaknya akan terjadi peperangan besar. Ya, akan terjadi peperangan besar. Di mana saat kemudian terjadi pertempuran, banyak pohon-pohon yang melindungi orang Yahudi. Disebut dengan pohon korban. Nanti ada yang mengatakan di sini Yahudi bersembunyi. Cepat, cepat, temukan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini, banyak orang Yahudi menanam pohon-pohon yang disebutkan di hadis tadi. Ya, orang Yahudi aja yakin dengan hadis, kemudian diamalkan. Kita yang mendapatkan anugerah nabinya, kenapa kita praktekkan? Ini poinnya. Maka pertama kata Al-Quran, jika sudah kemudian bayi dilahirkan, maka maksimalkan untuk memberikan ASI. Dan hebatnya, ini yang paling penting. Mohon izin ya, kalau ini mungkin bahasanya kurang menyenangkan, tapi ini yang disebutkan Quran. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya. Supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan, terganggu emosionalnya, sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik. Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Masya Allah. Rizquhunna, kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi, gitu kan? Masya Allah hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini. Perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya itu akan hilang saat melihat bayinya. Sakit luar biasa begitu bayi didekatkan kepadanya, itu setengah sakitnya hilang. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya, Dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Masya Allah, ma. Bayinya sudah lahir tuh. Masya Allah. Hidungnya mirip kamu nih. Tahaulah Allah kuatin. Tapi kok matanya mirip tetangga gitu ya? Itu agak repot ya. Gak lain. Baik. Lihat stepnya. Lihat stepnya. Jadi lahir. Di dalam kandungan sudah punya pendidikan. Ketika dilahirkan sudah diberikan bekal-bekal eksklusif untuk mencerna potensi-potensi baik supaya muncul nantinya. Disebut dengan ASI. Dan itu gak boleh terganggu. Seorang ibu terganggu emosionalnya ketika memberikan ASI, maka akan berdampak pada kualitas akan potensi yang dia dapatkan. Nah, yang paling menarik, saya mau berhenti di titik ini dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35 itu yang tadi sudah saya ulas. Idh qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni. Innaka sami'ud du'a." Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin bapak dan ibu sekalian, sekali lagi. Setiap anak yang dikandung, mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta. Anak ini mau direncanakan jadi apa? Jadi Anda harus punya planning. Misal, anak pertama itu jadi penghafal Quran. Masya Allah. Anak kedua, tafsirnya. Masya Allah. Anak ketiga, hadisnya misalnya. Anak keempat, fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indah sekali. Begitu punya persoalan. Nah, anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, Masya Allah. Ada hadisnya apa? Ini Abi, Masya Allah. Tafsirnya apa kakak? Ini Abi, Masya Allah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi, La haula wala quwata illa billah. Nah Mira pokoknya kosong lah, gak ada pengajian. Habis nih. Ini indah. Anda mulai rencanakan. Nah sekarang, ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha, tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, "Ya Allah, yang lahir perempuan ya." Dijawab oleh Allah, "Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab kalau sudah dilahirkan terima. Baik laki-laki atau perempuan. Itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian, wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya, mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas, hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiah yang namanya diganti oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah, namanya Abdurrahman. Asalnya Abdusyams. Ketika datang masuk Islam, langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abdusyams. Ganti jadi Abdurrahman. Tayyib. Ada perempuan namanya Su'ah. Si jelek. Diganti oleh Nabi. Enti Jamilah. Ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Ya. Dan hati-hati. Jangan sampai ada nama anak-anak misalnya. Bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal nama-nama setan dia, hati-hati. Khanzab nama setan, Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, begitu pula. Awas hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting. Ingat nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama. Kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial. Itu Masya Allah. Ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI. Gitu kan? Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan. Karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya. Bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama. Ini. Asli. Nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir, namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan enggak digoda setan, ketika setan akan menggoda dia beri hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan. Ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana. Anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Teruskan. Lahir. Satu, fokus untuk berikan ASI. Kedua, beri nama yang baik. Yang menunjukkan harapan. Yang ketiga, berlindung kepada Allah. Mohonkan berlindung dari setan. Dan keburukan. Nah, ini yang keempat. Mulai berikhtiar. Menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hanna, bukan Nabi, bukan Rasul. Bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar. Dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya, Nabi Zakaria. Dipilih guru. Tidak hanya guru. Ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan. Dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah. Ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan. Anda bekerja keras. Dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik? Bertemu dengan teman yang baik? Mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu. Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua, muslim yang taat, baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata. Perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas, universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya. Walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya. Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita tak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rezeki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Yakub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Maaf. Jangankan teman-temannya. Rizkinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba. Wajada indaha rizqa. Ini mihrab. Kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya. Yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Quran, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan. Masuk yang halal. Dengan cara apapun. Sampai heran. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryam anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, sampai ke ujung kakinya, itu lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mulai hari ini, silakan. Anda boleh punya cita-cita. Siapkan, sampai dilahirkan. Tapi mohon, cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah itu disurvei dulu. Kepala sekolahnya siapa? Guru-gurunya bagaimana? Pada rajin sholat apa tidak? Senang tilawah Quran atau tidak? Sekuritinya seperti apa? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ini modalnya. Maka apa yang terjadi? Saya tutup dulu sebentar. Segmen yang pertama ini. Perhatikan. Jadi orang tuanya namanya siapa? Halo? Orang tuanya namanya siapa? Imran. Istrinya siapa? Hanna. Baik. Imran dan Hanna. Tidak disebutkan di Quran. Punya anak namanya siapa? Maryam. Baik. Sekarang lihat. Imran Nabi bukan? Bukan. Hanna Nabi bukan? Bukan. Punya anak namanya Maryam. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tapi yang hebat, bisa lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Lebih baik. Ciri kebaikannya. Lihat, ciri kebaikannya. Imran dengan Hannah disebutkan dalam bentuk keluarga. Keluarga Imran, Maryam punya surat sendiri. Surah Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya kalau ingin makan, ikhtiar dulu. Maryam tidak. Allah langsung yang berikan kepadanya. Ibunya Maryam mengandung, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak. Mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsas di bashar. Saya berikan rumus tafsir ya. Kalau di Quran ada kalimat menunjuk kepada orang, kejadiannya disebutkan, itu tandanya tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Hanya terjadi pada orang ini saja. Di Maryam pernah mengandung, pernah melahirkan tanpa disentuh oleh perempuan laki-laki manapun. Dan bahasanya dikatakan Maryam binti Imran. Itu artinya tidak akan pernah terjadi kejadian ini kecuali hanya pada Maryam binti Imran saja. Jadi kalaupun ada perempuan sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki cuma Maryam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Maryam, mungkin ada. Tapi tidak ada yang Maryam binti Imran. Cuma ini. Lebih hebat dibanding kedua orang tuanya. Sekarang Maryam mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa. Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakeknya. Jadi ketika generasinya dilahirkan, itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ini prinsip dari Al-Quran. Anak kita akan mendapatkan tantangan di masa yang jauh daripada kita. Mesti kita siapkan lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Jadi kalau punya anak lebih baik daripada bapaknya. Punya cucu lebih baik daripada kakek, neneknya, dan kedua orang tuanya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Sering orang tua mengatakan, Ustaz, mohon doakan supaya anak saya bisa seperti Ustaz. Saya katakan jangan. Harus lebih daripada ini. Karena tantangan dia di masa datang lebih daripada ini. Ini poinnya. Anda boleh enggak hafal Quran dan berikhtiar sampai hari ini. Tapi anak Anda mesti ada. Masa satu keluarga besar enggak ada yang hafal Quran satu pun? Masa satu keluarga besar enggak ada yang tahu hadis satu pun? Pasti ada. Ada yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.